kagem penggemar lagu-lagu roncong dangdut pop Jawa lagu nopo kemalam sing penting Jawa wonten mriki Didi Kempot Official. Salam komputer dulur sak donya, matur nuwun. Kane kapan tak eling-eling nanti akhir zaman rekoso sing wis tau tak lakoni aku lan kowe sing ngerti kepoter-kepoter dimanapun anda berada, jangan lupa tonton Didi Kempot Official. Ya ini game menikah sing meres game niki tetap yang ninti merejakan sing ono langit kepingin pelintangnya sewu channel ini. Dun.